Konsultasi Syariah. Status preman, surga atau neraka? Pertanyaan. Preman suka bikin rusuh di masyarakat, mabuk-mabuan. Bagaimana status preman tersebut kelak? Apakah di surga atau neraka? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada perbedaan dalam makna istilah preman di tempat kita. Dalam kamus KBBI, preman berarti orang sipil, bukan tentara atau aparat. Sementara di masyarakat, istilah preman lebih identik dengan pelaku tindak kriminal atau orang yang dicurigai masyarakat karena berpotensi melakukan kriminal. Apapun itu, kita tidak sedang belajar ilmu bahasa atau kajian semantik. Yang jelas, setiap muslim ditekankan untuk sebisa mungkin menjadi pribadi yang tidak membahayakan orang lain. Sehingga jangan sampai keberadaan dia di masyarakat justru membuat masyarakat selalu merasa khawatir, was-was, tidak tenang, karena waspada dengan potensi kejahatannya. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan karakter seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim adalah orang yang keberadaannya tidak mengganggu muslim yang lain baik dengan lisan maupun tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang keberadaannya diwaspadai oleh orang lain. Masyarakat tidak merasa aman, tidak nyaman karena dia berpotensi mengganggu. Beliau menyebut orang semacam ini sebagai orang jelek di hari kiamat, adalah orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Bisa jadi ada rakyat yang takut kepada Anda karena mereka khawatir Anda akan mendzalimi mereka. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi masyarakat karena takut dengan kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Penilaian masyarakat baik. Di antara yang menentukan status baik buruknya seseorang adalah penilaian masyarakat terhadap kita. Ketika masyarakat merasa risih dengan tingkah laku kita atau perbuatan kita, sementara mereka umumnya orang yang baik, maka penilaian mereka bisa jadi dibenarkan oleh Allah. Masyarakat menjauhinya karena akhlaknya, perangainya yang kasar, dan seterusnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat seorang jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya. Seketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wajib, wajib, wajib. Umar pun keheranan dan bertanya, apanya yang wajib? Jawab Nabi shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil bahwa pujian yang disampaikan masyarakat kepada mayit menjadi bukti status kesolehan seseorang ketika di dunia. Pujian yang sifatnya alami, tidak dibuat-buat atau dikondisikan atau diarahkan suasana agar masyarakat memujinya. Karena pujian atau celaan yang menjadi bukti baik dan buruk seseorang adalah pujian yang jujur. Pilih komunitas yang selamat. Hidup itu memang harus memilih. Hidup memang harus memihak. Karena sejak Allah ciptakan penduduk bumi, kebenaran dan kebatilan selalu bersaing. Kebenaran punya pengikut, kebatilan juga memiliki pengikut, dan masing-masing berusaha untuk saling mengalahkan, saling mempengaruhi, dan seterusnya. Disitulah kita harus menentukan pilihan, karena komunitas adalah cermin siapa kita. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berhimpun. Apabila mereka saling mengenal karakternya, maka akan saling akrab. Dan apabila tidak mengenal, maka akan saling menentang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Burung hanya akan bertengger bersama kawannya. Sesungguhnya burung-burung itu akan bertengger bersama burung yang sama bentuknya, sehingga setiap orang akan mencintai yang semisal dengannya. Anda berhak untuk menilai diri Anda baik, tapi komunitas Anda yang akan memberi jawaban siapa Anda yang sebenarnya. karena komunitas adalah cermin siapa kita. Demikian, Allahu A'lam.